Apakah boleh seseorang menghibur diri dengan datang ke tempat wisata yang padanya terdapat campur baur, terdapat ikhtilat mungkin maksudnya. Nah, kalau ikhtilat tersebut tidak bisa dihindari, maka sebaiknya jangan, ya. Sebaiknya jangan. Nah, disinilah berlaku kaidah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari keberadaan berbagai mafsadah, ya, atau kerugian, muqaddam ala jalbil masalih, lebih diutamakan daripada upaya untuk mendatangkan maslahat. Maslahatnya cuma sekedar tanazzuh. Manfaatnya cuma sekedar rekreasi. Tidak sebanding dengan madarat yang akan menimpanya, ikhtilat, ya, na'udzubillah min dzalik. Sehingga hendaknya dihindari. Cari tempat-tempat yang aman dari ikhtilat, dari musik dan lain sebagainya.